Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الدين رحمكم الله. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan Muqaddimah Risalah Ibn Abi Zaid Al-Qayrwani rahimahullah, dan kita masih dalam pembahasan tentang diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul yang terakhir. Disebutkan oleh penulis rahimahullah, faja'alahu akhiral mursalin bashiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan beliau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam akhir al-mursalin, sebagai akhir para rasul. Bashiran, pemberi peringatan. Nadhi, pemberi kabar gembira. Nadhiran, pemberi peringatan. Wada'iyan ilallahi, dan mengajak ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala biiznih, dengan izinnya. Wasirajan munira, dan sebagai pelita yang menerangi. Masih melanjutkan tentang persoalan Nabi Muhammad SAW sebagai nabi dan rasul yang terakhir, ditegaskan oleh penulis rahimahullah bahwa Allah Azza wa Jal menjadikan Nabi Muhammad sebagai akhir para nabi dan para rasul, di mana disebutkan dalam ayat yang telah kita baca pada kesempatan sebelumnya, maka Muhammadun aba ahadin mir rijalikum walakin rasulullah wa khataman nabiyyin. Tidaklah Muhammad aba ahadin mir rijalikum, ayah dari seseorang di antara lelaki-lelaki kalian, walakin rasulullah, tapi beliau adalah rasul, utusan Allah, wa khataman nabiyyin, dan penutup para nabi. Sehingga berdasarkan ayat ini dan hadis-hadis yang lain yang begitu banyak, di antaranya juga beliau mengatakan, sayakunu fi ummati kadzabun 30, akan ada nanti di umatku 30 para pendusta. Kulluhum yaz'umu annahu nabi, masing-masing dari mereka mengaku bahwa dia sebagai nabi. Wa ana khatamun nabiyyin, padahal aku penutup para nabi. La nabiyya ba'di, tiada nabi setelahku. Nah, jadi beliau sebagai penutup para nabi dan penutup para rasul. Disebutkan juga di sebagian riwayat, fala nabiyya ba'di wala rasul, tiada nabi setelahku dan tidak ada rasul. Dan juga ketika dikatakan penutup para nabi, maka otomatis itu penutup para rasul. Ya. Ketika tidak ada nabi setelah beliau, lebih-lebih lagi tidak ada rasul setelah beliau. Ikhwani fiddin rahimakumullah, namun pada kenyataannya banyak memang orang-orang yang mengaku nabi, seperti yang kita ketahui dari sejarah perjalanan muslimin sejak di zaman nabi sudah ada yang mengaku, yaitu Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah, kemudian Al-Aswad Al-Anasi dari Yaman, kemudian Sajjah, kemudian Tulaihah Al-Asadi. Ya, walaupun Tulaihah alhamdulillah bertaubat dan kembali, ya, dan menjadi seorang muslim yang baik. Sebelumnya beliau seorang sahabat yang mulia. Alhamdulillah tetap menjadi seorang sahabat walaupun telah pernah melakukan hal tersebut. Ala kulli hal, dari perjalanan Islam sampai saat ini sudah sekian banyak orang-orang yang mengaku nabi, dan diantaranya yang terkenal seperti Mirza Ghulam Ahmad dengan kelompoknya Ahmadiyah atau Al-Qadianiyah. Begitu pula di lokal kita Indonesia juga banyak orang-orang yang mengaku nabi, seperti yang kita ketahui kelompok Al-Qiyadah Al-Islamiyah dan lain-lain. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini, ada saja alasan dan takwil walaupun dalil begitu jelas. Nah, inilah anehnya orang-orang ketika begitu cepat mengikuti kebatilan dan begitu enggan mengikuti kebenaran walaupun telah nyata. Seperti yang kita ketahui bab ini, ayat begitu jelas, hadis begitu jelas, tapi sekian banyak orang mengaku nabi dan yang mengikuti juga banyak, ya, yang menjadi pengikut-pengikut mereka begitu banyak, sulit dihitung. Anggap seperti Ahmadiyah atau Qadianiyah sudah mendunia, begitu banyak anggota mereka. Padahal kita ketahui seperti ini jelasnya ayat-ayat Al-Quran. Nah, kenapa sampai terjadi keterkecohan pada mereka yang menjadi pengikut-pengikut itu? Ya karena adanya takwil, takwilun nusus, menyelewengkan makna nas-nas Al-Quran dan hadis. Nah, ini memang menjadi senjata ahlul bid'ah. Itu apa? Takwil. Ketika suatu ayat atau hadis bisa mereka takwil, mereka arahkan kepada makna yang batil, mereka akan lakukan. Bahkan mereka tidak segan-segan misalnya mendhaifkan suatu hadis ketika tidak sesuai dengan apa yang mereka maukan. Nah, seperti dalam ayat ini Allah mengatakan wa khataman nabiyyin, dan Nabi Muhammad sebagai penutup para nabi. Kalau orang-orang Ahmadiyah Qadianiyah, mereka tidak memahami dengan pemahaman yang benar seperti itu. Mereka mengatakan khatam nabiyyin di sini artinya cincin para nabi, zinah. So, kalau gitu Nabi Muhammad itu adalah apa? Sebagai hiasan para nabi, bukan sebagai penutup para nabi. Nah, ini. Akhirnya mereka selewengkan makna ayat. Sehingga menurut mereka ayat ini bukan sebagai nas bahwa Nabi Muhammad sebagai penutup. Nah, adapun hadis-hadis sudah mereka semaunya mereka, mereka tolak, ya. Yang penting ayat ini bisa mereka selewengkan maknanya. Karena mereka juga akhirnya membuat hadis-hadis yang palsu atau yang dhaif yang mereka anggap sahih. Nah, dengan adanya takwil seperti itu, ini mengingatkan kita tentang pentingnya memahami ayat dengan benar, dan tidak ada pemahaman yang benar kecuali pemahaman para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Ini pentingnya apa? Kembali kepada pemahaman as-salafus salih, kepada pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada seorang sahabat pun yang memahami seperti yang mereka pahami. Tidak ada seorang sahabat yang menafsirkan bahwa khatamun nabiyyin artinya zinatun nabiyyin, hiasannya para nabi. Tidak ada. Ya, para sahabat sepakat memerangi siapa? Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Sepakat memerangi Musailamah al-Kadzdzab sebagai nabi palsu, yang kafir, yang wajib diperangi. Sahabat sepakat seperti itu. Jadi makna ayat ini memang bahwa Nabi SAW sebagai penutup para nabi. Begitu pula ya, Al-Aswad juga diperangi, Tulaihah pun diperangi, walaupun dia lari kemudian bertaubat. Ya, ikhwan fiddin rahimakumullah, apalagi menengok kepada hadis-hadis Nabi yang lain, kita senantiasa mesti kembali kepada manhaj yang benar dalam memahami ayat dan hadis. Ayat ditafsirkan oleh ayat yang lain yang memperjelas, ditafsirkan pula dengan hadis-hadis Nabi, ditafsirkan pula dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Nah, ketika seseorang itu keluar dari tafsir-tafsir tersebut, dipastikan dia akan sesat. Seperti di sini dalam bab ini orang-orang Qadianiyah atau Ahmadiyah yang memahami seperti itu. Tidak pernah ada tafsiran seperti itu kecuali ya oleh mereka. Sebelumnya enggak pernah dikenal ada penafsiran seperti itu. Yang melakukan penafsiran seperti itu ya orang-orang Ahmadiyah Qadianiyah. Ya. Dan begitu seterusnya, termasuk yang di sini misalnya Qiyada Islamiyah mengatakan ini kan penutup para nabi. Yang ditutup adalah nabi, kalau rasul masih terbuka. Nah, ini juga ya takwil. Dan takwilnya orang-orang yang jahil, takwilul jahilin, karena seperti dikatakan oleh para ulama, ya setiap rasul adalah nabi dan tidak setiap nabi adalah rasul. Sehingga ketika nabi ditutup otomatis sudah tidak ada rasul. Apalagi dalam hadis yang tadi kita sebutkan, disebutkan di sana fala nabiyya ba'di wala rasul. Tidak ada nabi setelahku dan tidak ada rasul. Nah, jadi itulah paham yang benar terhadap masalah ini dan terhadap tafsir ayat tersebut. Selalu ya Ahlussunnah mengembalikan ayat-ayat kepada makna yang dikandung ayat yang lain dan hadis, tidak menggunakan akal untuk menyelewengkan makna ayat maupun hadis. Kemudian disebutkan faja'alahu, dan perlu diingat ya bahwa ulama sepakat kalau ada yang mengaku sebagai nabi dan sebagai rasul atau sebagai rasul setelah Nabi Muhammad, dia kafir. Ya, ini perlu diingat ya. Seorang yang mengaku nabi atau rasul setelah Nabi Muhammad, maka dia kafir. Ini sepakat para ulama. Kenapa divonis kafir? Karena dia dengan itu menolak ayat tadi dan hadis-hadis Nabi yang banyak. Seorang yang menolak ayat ataupun hadis, maka dia jelas kafir, bukan orang yang beriman. Ya. Kemudian orang yang mengimani mereka sebagai nabi atau sebagai rasul juga kafir. Bukan hanya nabi dan rasulnya yang palsu tadi yang difonis kafir, yang mengikuti juga difonis kafir. Kenapa? Karena dia telah tidak beriman pula dengan ayat dan hadis yang menyatakan bahwa nabi dan rasul terakhir adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Kemudian disebutkan oleh beliau penulis Hafidz rahimahullah, basyiran wa nadhira, bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diutus sebagai basyiran wa nadhira, pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Pemberi kabar gembira bagi orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya, dan pemberi peringatan untuk mereka yang menyimpang tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disifati dengan sifat itu dalam beberapa ayat, basyiran wa nadhira. Dan beliau mengatakan dalam hadis, ya seperti yang sering kita dengar, Nabi menyebutkan kullu ummati yadkhulu al-jannah illa man aba. Semua umatku masuk ke dalam surga kecuali yang menolak. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Wahai Rasulullah, siapa yang menolak itu? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Beliau mengatakan orang yang taat kepadaku dia masuk ke dalam al-jannah, wa man 'asani faqad aba. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku dia berarti menolak. Nah, ini sebagai salah satu bisyarah dan nidharah, ya, kabar gembira dan peringatan. Begitu pula dalam hadis-hadis yang lain, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, ya, beliau mempermisalkan dirinya misalnya sebagai seorang pemberi peringatan, ya, an-nadhirul uryan, yang memberi peringatan kaumnya akan datangnya pasukan perang di balik bukit sana. Maka yang taat kepada beliau, kepada pemberi peringatan itu, dia akan selamat. Yang tidak taat maka akan diserang oleh pasukan perang tersebut. Ya, ini juga bisyarah dan nidharah, kabar gembira dan peringatan. Oleh karenanya kita selaku umatnya hendaknya memahami hal tersebut, menyadari dan kemudian melakukan apa yang mesti kita lakukan. Jadilah orang-orang yang taat kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam, surga sebagai tempat kembalinya, dan berhati-hati dari kemaksiatan terhadap Rasulullah alaihi salatu wassalam, karena neraka sebagai tempat kembalinya, dan itu sejelek-jelek, seburuk-buruk tempat kembali. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwani fiddin rahimakumullah, disebutkan berikutnya, wada'iyan ilallahi biiznihi wasirajan munira. Dan beliau sebagai da'i, penyeru, juru dakwah, mengajak ilallah, kepada Allah, yakni ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala, biiznihi, dengan izin Allah, wasirajan munira, dan sebagai pelita yang menerangi. Nah, ini disebutkan dengan nas seperti ini dalam ayat 46, ya, dan sebelumnya juga 45 dari surat Al-Ahzab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyira wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira. Ya ayuhan nabiy, wahai nabi, inna arsalnaka, sesungguhnya kami mengutusmu sebagai saksi terhadap umat, wa mubasysyira, sebagai pemberi kabar gembira, wa nadhira, dan pemberi peringatan. Wa da'iyan ila Allah bi idznihi wa sirajan munira, dan sebagai dai ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bi idznihi, dengan seizinnya, dan sirajan munira, pelita yang menerangi. Disebutkan dengan jelas seperti ini, ya, sehingga muallif penulis mengutip dari ayat ini, ya. Jadi itulah tugas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdan wabila. Nah, seperti yang disebutkan dalam ayat ini juga, bahwa Allah mengutus ke umat ini seorang rasul sebagaimana mengutus kepada kaum Nabi Musa seorang rasul, yaitu Nabi Musa sendiri. Ya. Ketika Fir'aun bermaksiat kepada Nabi Musa, maka Allah Azza wa Jalla mengazabnya. Begitu pula seorang yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad yang diutus ke umat ini, maka dia pun akan mengalami nasib seperti Fir'aun, akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengajak ilallah, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam ayat yang lain, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basiratin ana wa manittaba'ani. Qul, katakan wahai Nabi, hadhihi sabili, ini jalanku, ad'u ila Allah, aku mengajak ke jalan Allah. 'Ala basirah, di atas basirah, di atas ilmu, di atas al-yaqin. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Ya. Dalam ayat yang lain, ud'u ila sabili rabbik, berdakwalah engkau. Ajaklah menuju jalan Rabbmu bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Dengan hikmah, dengan mau'izah hasanah, dan berdialoglah dengan mereka memakai cara yang terbaik. Nah, itulah jalan Nabi Muhammad SAW sebagai da'i mengajak. Ya, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. In 'alaika illa al-balagh, tidak lain tugasmu kecuali adalah al-balagh. Nah, dalam proses mengajak ini, ya, ada yang ikut, ada yang tidak ikut. Nabi tidak bisa memberi hidayah, Nabi hanya mengajak. Hidayah yang beliau berikan adalah hidayatul dalalah. Memberi petunjuk, bimbingan dan arahan. Adapun hidayatul taufik, yakni memberikan taufik sehingga orang itu taat, menerima, nah itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti kata ulama, ada dua hidayah. Hidayatul dalalah dan hidayatul taufik. Hidayatul dalalah yakni bimbingan, arahan, keterangan, itu Nabi Muhammad SAW bisa melakukannya karena memang beliau sebagai dai ilallah. Ya. Dan itu yang Allah katakan, wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, dan sungguh engkau memberi petunjuk ke jalan yang lurus, yakni ya mengarahkan itu jalan yang benar seperti ini, Islam seperti ini. La tahdi ila siratim mustaqim. Tapi untuk memberikan hidayah taufik sehingga orang itu mau menerima Islam, beliau enggak punya. Ya. Beliau bukan sebagai pemberi hidayah taufik. Sampai-sampai paman beliau sendiri, orang yang paling atau orang yang sangat beliau cintai, ya, dan telah banyak berjasa kepada beliau dan dakwah, pada akhirnya ketika diajak masuk Islam oleh beliau, ya tetap tidak mau. Ya, seperti kita ketahui dalam hadis, bagaimana kisah kematian Abu Talib saat detik-detik terakhir menjelang wafatnya, Nabi datang dan mengatakan, ya am, qul la ilaha illallah, wahai paman, ucapkan la ilaha illallah, kalimatan uhajjulaka biha indallah, ini suatu kalimat yang aku akan berhujjah dengannya di sisi Allah nanti. Ternyata di situ ada Abdullah, Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah, yang keduanya mengatakan dan mengajak untuk tetap Abu Talib di agama kesyirikan. Atarghabu an millati Abdul Muttalib? Apakah kamu benci kepada agama bapakmu Abdul Muttalib? Nabi mengajak lagi, mereka mengajak lagi sehingga tarik-menarik. Akhirnya akhir ma yaqul huwa ala millati Abdul Muttalib. Ya, dia mengatakan bahwa dia tetap berada di atas agama Abdul Muttalib. Nah, jadi walaupun kepada orang yang terdekat, orang yang beliau sangat harapkan keislamannya, beliau langsung yang mengajak. Ketika memang tidak dapat hidayah dari Allah, ya enggak dapat hidayah. Ya. Jadi beliau hanya sebagai dai, pengajak. Orang yang menerangkan, kemudian menjelaskan, membimbing, itu saja. Ya, hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Da'yan ilallah, menuju jalan Allah. Nah, ini juga hal yang penting diingatkan oleh para ulama, seperti dalam ayat qul hadhihi sabili ad'u ilallah, berdakwah kepada Allah. Ini ada poin penting di sini yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa yang namanya mengajak, ya mengajak ke jalan Allah. Ya, mengajak ke jalan Allah, tidak mengajak kepada pribadi dia, kelompok dia, ya, organisasi, partai atau apa saja. Nah, ini diingatkan oleh beberapa ulama, di antaranya oleh Syekh bin Utsaimin rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qaulul Mufid, Syarah Kitab Tauhid, pada kata-kata ini, ad'u ila Allah. Karena pada kenyataannya banyak orang yang berdakwah, mengajak, ya, kelihatannya berdakwah ke jalan Allah, tapi hakikatnya tidak jarang mereka mengajak kepada pribadinya untuk membesarkan dirinya, untuk menjadi fanatik kepada dirinya, untuk kepentingan pribadinya atau kepentingan kelompoknya, kepentingan organisasinya, kepentingan partainya, dan kepentingan-kepentingan yang seperti itu. Tidak betul-betul ilallah, ya, ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang sering jadi muskilah, ya, sering jadi masalah. Kalau orang yang betul-betul berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka para nabi dan penerus-penerus mereka, ya, sehingga intinya bagaimana orang itu mengikuti agama Allah Subhanahu wa taala, bahkan seandainya pun tidak melalui jalur dia, tidak ada masalah, yang penting dia dapat hidayah. Ya. Dan ini memang, ya, koreksi bagi kita semua, ya, kita sebagai dai, kita sebagai mubalik, kita sebagai ustaz, kita sebagai apa? Guru. Nah, ini bahan koreksi untuk diri kita. Apakah betul-betul kita sudah dai ilallah seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kita masih punya apa? Ad-da'wah ila anfusina, kepada diri kita atau kepada kelompok kita dan kepentingan kita atau tidak. Ya. Seorang yang sekali lagi betul-betul ikhlas karena Allah, bagi dia yang penting orang taat kepada Allah. Seandainya pun tidak melalui jalan dia, tidak ada masalah. Yang penting benar. Tapi seorang yang kurang bersih niatnya dalam dakwah ila Allah, ketika seorang dapat hidayah tidak melalui jalur dia, atau ketika orang tidak ke kelompok dia, ketika orang tidak mengagungkan dia, nah, jiwanya terusik, ya, enggak rela, marah dan lain-lain, itu ada tanda-tanda tidak baik, kurang bersih. Nah, ini perlu menjadi bahan koreksi untuk kita semuanya, ya, agar seperti yang Allah sifati Rasulnya dengan sifat tersebut, da'iyan ilallah, betul-betul berdakwah menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Dulu para ulama kita, di antaranya kalau tidak salah Imam Syafi'i atau yang lain, dia mengatakan wadittu annan nasa amanu walau qurida jismi bil maqarib. Apa yang semakna dengan itu? Saya berharap orang-orang itu beriman walaupun jasadku terrobek-robek. Yang penting orang beriman. Ya, tidak untuk kepentingan pribadinya. Baik, yang jelas kita kembali kepada sifat Rasulullah alaihi wasallam, bahwa beliau betul-betul berdakwah ke jalan Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk pribadinya, bukan untuk duniawi, bukan untuk menjunjung martabatnya sebagai manusia, tidak, tapi betul-betul ingin keselamatan umat, mengajak ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itulah sifat beliau. Sungguh telah datang kepada kalian. Laqad ja'akum rasulun, seorang rasul, min anfusikum, dari diri kalian, azizun 'alaihi ma'anittum. Dia merasa berat pada sesuatu yang memberatkan kalian. Harisun 'alaikum, sangat berkeinginan baik untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim, sangat berkasih sayang kepada kaum mukminin. Itulah beliau alaihi salatu wassalam. Wa sirajan munira, dan beliau sebagai sirajan munira, pelita yang menerangi. Allah sifati beliau di sebagian ayat sebagai nur, cahaya. Ya, Allah sifati Quran juga sebagai cahaya, menerangi. Ya. Karena memang ilmu ini sebagai penerang yang beliau bawa, ajaran Islam sebagai penerang dalam kegelapan. Kegelapan jahiliyah. Kegelapan jahiliyah yang manusia saat itu tidak mengetahui mana yang benar, mana yang salah. Manusia saat itu dalam kekafiran, kesyirikan, dalam kerusakan akhlak, dalam kerusakan ibadah, berbagai macam kerusakan numpuk ketika itu. Dhulumat, ba'dhuha fawqa ba'd, kegelapan sebagian di atas kegelapan yang lain, pekat. Ya. Datang Nabi Muhammad SAW menerangkan kepada beliau, menjelaskan kepada mereka mana jalan yang benar dalam keyakinan terhadap Allah. Mereka sudah yakin akan adanya Allah, tapi keyakinan mereka salah dalam bab rububiyah, uluhiyah, ya, terutama dalam bab uluhiyah mereka menyimpang sehingga beribadah kepada selain Allah. Ya, Nabi menerangkan iman yang benar tentang Allah itu seperti ini. Mengimani bahwa Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb, maka wajib mengibadahi Allah Subhanahu wa taala saja. Jangan mengibadahi yang lain. Ya. Seperti yang diterangkan oleh para ulama, ketika seseorang meyakini rububiyah Allah Azza wa Jalla, maka mestinya dia beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian diterangkan pula dalam bab-bab yang lain selain bab tauhid, ya, ibadah-ibadah yang benar, akhlak yang benar dan yang salah juga diterangkan untuk dijauhi. Nah, betul-betul beliau sebagai sirajan munira, sebagai pelita yang menerangi, sehingga ketika itu mereka betul-betul paham. Bagi yang beriman, bagi yang mengikuti beliau, ya, tapi yang tidak mengikuti ya tetap saja ya, dalam kegelapan, tidak mengenal mana yang baik, mana yang buruk, ya, mengikuti tradisi, mengikuti adat istiadat, mengikuti hawa nafsu. Adapun mereka para sahabat yang mungkin sebagainya dulu mengalami masa jahiliyah, mereka betul-betul mengetahui setelah datangnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam dan membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Ya, keberadaan Nabi betul-betul menerangi mereka. Kemudian disebutkan berikutnya, wa anzala alaihi kitabahu al-hakim wa syaraha bihi dinahu al-qawim wa hada bihi as-sirat al-mustaqim. Dan Allah Subhanahu wa taala anzala alaihi, menurunkan kepadanya kitabahu al-hakim, kitabnya yang al-hakim, yang mengandung hikmah-hikmah. Wa syaraha bihi dinahu al-qawim, dan Allah menerangkan dengannya agamanya yang al-qawim, yang lurus. Yani bihi dengan kitabnya, kembali ke kitabuhu. Wa hada bihi as-siratal mustaqim, dan memberikan petunjuk dengannya, yani dengan al-kitab tersebut, as-siratal mustaqim. Ya. Yeah. Jadi setelah Allah Azza wa Jalla mengutus para nabi dan para rasul, dan terutama kepada umat ini Nabi dan Rasul Muhammad alaihi salatu wassalam, maka Allah pun menurunkan kepadanya kitab. Ya. Sebagai risalah yang akan disampaikan. Dan Allah Azza wa Jalla telah menurunkan kitab-kitab kepada para nabi dan para rasul sebelumnya. Kana an-nasu ummatan wahidah fab'atsallahu an-nabiyyin mubasysyirin wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq. Ya. Dulu umat itu satu, ummatan wahidah. Lalu Allah Azza wa Jal mengutus para nabi dan para rasul sebagai pemberi kabar gembira dan peringatan. Wa anzala ma'ahumul kitab, dan Allah turunkan bersama mereka itu kitab. Nah, termasuk kepada Nabi Muhammad sebagaimana Nabi dan Rasul sebelumnya. Ada kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur, ya, Suhuf Ibrahim, Musa, ya, dan kitab-kitab yang lain yang kita tidak tahu nama-namanya. Tapi disebutkan dalam ayat tadi bahwa Allah menurunkan kepada mereka kitab-kitab, walaupun kita tidak tahu namanya. Secara global kita imani hal itu. Secara rinci ya kita imani yang kita diberitahu nama-namanya. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW diturunkan kepada beliau kitab Al-Qur'anul Karim. Anzala 'alaihi kitabahu Al-Hakim. Allah turunkan kepada beliau kitabnya yang hakim, yang penuh dengan hikmah. Ya, yaitu Al-Qur'an Al-Karim. Nah, dan tentunya ayat-ayat Al-Qur'an ya telah menyebutkan tentang hal itu, dan bagaimana kisah turunnya ayat yang pertama kepada Nabi Muhammad alaihissalam, dan seterusnya Allah turunkan berangsur-angsur dalam kurun waktu selama beliau di dunia ini, ya, dari mulai Iqra sampai ayat-ayat yang terakhir Allah turunkan, ya. Dan ini seperti yang juga disebutkan pada kesempatan sebelumnya terkait dengan atau sudah atau belum, Allah alam, tentang bahwa Al-Quran adalah betul-betul kalam Allah yang Allah turunkan, ya, yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad. Beliau tidak menciptakan Al-Quran, tidak pula membuat sendiri, tidak pula mendapat diktean dari orang-orang Yahudi atau Nasrani, tidak. Ya. Beliau Nabi Muhammad SAW ummi. Seperti yang kita ketahui bahwa beliau adalah seorang yang ummi, tidak bisa baca, tidak bisa menulis. Ya, dan ini di antara hikmahnya. Keummian pada Nabi Muhammad SAW justru positif, berbeda dengan keummian pada yang lain. Keummian pada Nabi Muhammad SAW itu justru positif. Nah, diantaranya dalam bab ini, beliau bukan seorang yang menulis sendiri kitab Al-Quran. Beliau bukan orang yang mengarang. Beliau bukan menukil dari asatirul awwalin, cerita-cerita orang dulu yang didiktekan oleh orang-orang Yahudi atau Nasrani, ya. Nah, dan itu tuduhan-tuduhan mereka. Wa qalu asatirul awwalina iktadabaha fa hiya tumna 'alaihi bukrata wa asila. Mereka mengatakan itu hanya cerita-cerita dulu, ya, yang ditulis, yang diimlakan kepada dia pagi dan petang hari. Enggak benar semuanya. Itu tuduhan-tuduhan. Nabi Muhammad tidak bisa melakukan itu. Tidak bisa. Ini betul-betul wahyu yang Allah turunkan. Dan sebetulnya mereka tahu akan hal tersebut. Ya, Allah menurunkan kepada beliau kitab Al-Quran. Ya. Dan para ahli bahasa ketika itu sangat menyadari bagaimana mereka mendengar ayat-ayat tersebut. Dan mereka betul-betul terkesima dengan ayat-ayat yang dibacakan kepada mereka. Mereka pun mengakui, ini bukan ucapan seorang penyair, ini bukan ucapan seorang dukun, ini bukan ucapan sahir, penyihir. Bukan ucapan manusia. Mereka mengakui hal itu. Jadi betul-betul ini adalah kitab yang Allah turunkan kepada beliau Nabi Muhammad alaihissalam. Ya. Kitabahu Al-Hakim. Al-Hakim yakni yang penuh hikmah atau yang mengandung hikmah-hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala telah mensifati kitabnya dengan sifat semacam ini dalam beberapa ayat, di antaranya dalam surat Yunus ayat yang pertama, tilka ayatul kitabi al-hakim. Ya. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu thumma fussilat min ladun hakimin khabir. Nah, ini disebutkan bahwa Al-Quran disifati pula dengan sifat Al-Hakim. Al-Hakim di antara maknanya adalah bahwa muhkam, kitab itu muhkam. Muhkam yakni mutqan, ya, yang apa, yang kokoh begitu ya, atau yang teliti begitu. Alladzi laisa fihi khalal biwajhin minal wujuh, yang tidak ada kekurangan padanya, biwajhin minal wujuh, dari sisi manapun. Ya, uhkimat ayatuhu, uhkimat ayatuhu. Ya. Begitu pula, jadi disebutkan dalam ayat yang lain, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Ya, wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adlan. Dan telah sempurna kalimat Rabbmu sidqan wa adlan. Sidqan dalam kejujuran, kebenaran, wa adlan dalam keadilan. Ditafsirkan oleh para ulama, yakni sidqan fi akhbarihi, adlan fi ahkamihi. Ya, sidq yakni yang jujur, yang benar dalam berita-beritanya, kitab tersebut semuanya berita-beritanya tidak ada yang keliru, salah, apalagi dusta, tidak ada. Semuanya benar. Ya, jujur dan benar, tidak ada sedikit pun kekeliruan, kesalahan, apalagi kedustaan. Ya, sidqan wa adlan, dan adil dalam hukum-hukumnya. Semua hukum-hukum yang terkandung dalam Quran semuanya hukum yang adil, yang sesuai dengan yang benar. Ya, tidak ada kezaliman, tidak ada kecurangan, tidak ada ketidakadilan. Itu hukum-hukum yang ada dalam Quran. Karena ayat-ayat Quran kalau tidak berita-berita ya hukum-hukum, ya. Kalau berita-berita itu ya sidq, benar semua, tidak ada kelirunya apalagi dusta, dan adil yang sifatnya hukum-hukum semuanya adil, benar, ya, sesuai dengan yang maslahat. Nah, inilah muhkam. Jadi betul-betul kokoh, penuh hikmah juga. Ya, hukum yang bijaksana. Hikmah, yakni kebijaksanaan. Hukum yang hikmah, penuh kebijaksanaan. Tidak ada unsur kezaliman, tidak ada kekeliruan, kesalahan, dan seterusnya. Ya. Baik. Bismillah. Kembali kepada penjelasan beliau rahimahullah, bahwa Allah Azza wa Jal menurunkan kepada nabinya kitab Al-Hakim. Ini jelas menunjukkan bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Ya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, wa anzalna ilaika dzikra litubayyana linnas, dan kami turunkan kepadamu az-zikra agar kamu terangkan kepada manusia. Dan ayat yang semakna dengan itu banyak. Kemudian beliau sebutkan wa syaraha bihi dinahu al-qawim, dan Allah terangkan dengannya, yakni dengan kitab itu, agamanya yang lurus. Ya, jadi itulah fungsi daripada diturunkannya kitab. Memang Allah Subhanahu wa taala tidak kemudian membiarkan manusia setelah diciptakan untuk berbuat semaunya, tidak. Tidak mungkin yang seperti itu. Ya, Allah mengatakan ayahsabul insanu ayutraka suda? Apakah manusia itu mengira dia akan dibiarkan begitu saja? Kata Imam Syafi'i rahimahullah, yakni la yu'mar wa la yunha. Yakni apakah mengira dia diciptakan lalu tidak ada perintah, tidak ada larangan? Tidak. Allah ciptakan manusia untuk tujuan yang tinggi untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadahi aku. Apakah kemudian mau diserahkan kepada mereka tata cara ibadahnya? Tidak. Bahkan Allah turunkan kitabnya untuk menerangkan seperti apakah tata cara ibadah kepada Allah. Agama Allah yang kita pakai untuk ibadah kepadanya itu seperti apa. Rasul diutus untuk menyampaikan, untuk menerangkan. Ya. Jadi Al-Quran diturunkan sebagai hidayah. Ya. Seperti dalam ayat di awal surat Al-Baqarah, ya kan, hudal linnas, sebagai petunjuk bagi manusia. Petunjuk bagi manusia. Nah ini, karena Allah terangkan dalam Al-Quran itu agamanya yang lurus. Ya, hudal linnas. Juga sebagai furqan. Ya, pembeda antara yang benar dan yang salah. Dan Allah sifati pula Al-Quran dengan nur. Wa anzalna ilaikum apa ayatnya, nuran mubina. Nah, baik, yang jelas disebutkan dalam sebagian ayat Allah mensifati kitabnya juga dengan nur, ya, cahaya, ya, karena menerangkan tadi, menerangkan agama yang benar, agama yang lurus. Makanya dalam Al-Quran, yakni terdapat pokok-pokok ajaran Islam, ya, tauhid terutama sebagai pokok ajaran Islam, sehingga bahkan dikatakan oleh para ulama semua isi Al-Quran adalah tauhid, menerangkan pokok ajaran ini. Ya, berisi tentang kewajiban terhadap Allah Azza wa Jalla untuk ibadah kepadanya dan larangan dari perbuatan syirik. Kemudian terdapat padanya pahala bagi orang-orang yang bertauhid. Terdapat padanya hukuman bagi orang-orang yang berbuat syirik. Jadi isinya semuanya adalah tentang tauhid, menerangkan tentang tauhid, menerangkan tentang pokok ajaran agama ini. Hukum-hukum juga diterangkan sebagai pelengkap daripada tauhid. Jadi semuanya isinya adalah terkait dengan tauhid, menerangkan agama yang lurus ini. Ya. Disebutkan pula dalam sebagian ayat, Inna anzalna ilaikal kitab tibyanan likulli syai. Kami turunkan kepadamu kitab untuk apa? Tibyan, sebagai penerang, penjelas segala sesuatu. Ya, ini yang terkait dengan din ini diterangkan. Ya. Tidak ada kekurangan sedikit pun, sehingga dengan Al-Quran yang Allah turunkan dan Nabi yang Allah utus, agama telah jelas, sempurna. Agama telah diterangkan segamblang-gamblangnya. Kemudian disebutkan di sini berikutnya, wahada bihi as-siratal mustaqim, dan Allah berikan petunjuk dengannya, dengan Al-Quran, jalan yang lurus. Ya, jalan yang benar, jalan lurus Allah tunjukkan dengan Al-Quran itu. Disebutkan dalam Al-Quran juga, ya, pada surat Al-Isra yang ke-9, inna hadal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu yahdi, memberi petunjuk kepada yang paling lurus, kepada yang terbaik, yang terlurus. Ya, ini Al-Quran menunjukkan kepada jalan yang lurus, as-sirat al-mustaqim. Nah, yang bentuknya agama ini dengan segala yang ada di dalamnya, bab akidah, bab ibadah, bab akhlak, semuanya. Pada surat yang lain, Al-Maidah ayat 16, yahdi bihillah manittaba'a ridwanahu subulas salam wa yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nuri biidznihi wa yahdihim ila siratim mustaqim. Allah memberi petunjuk dengannya, siapa yang mengikuti keridhaan Allah, Allah beri petunjuk untuk mereka subulassalam, jalan-jalan keselamatan. Yani abwabul khair, sekian banyak pintu-pintu kebaikan. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Dan Allah mengeluarkan dengan yani setelah petunjuk Al-Qur'an tersebut, mengeluarkan mereka dari adh-dhulumat, kegelapan-kegelapan, menuju kepada cahaya. Bi'idzni, dengan izin Allah. Wa yadihim ila siratim mustaqim, dan Allah memberi petunjuk mereka ke jalan yang lurus. Ya, jalan yang lurus agama ini. Begitu pula Nabi SAW menerangkan dalam hadis, taraktu fikum syai'aini lan tadhillu ma inda masaktum bihima kitaballah wa sunnati. Aku tinggalkan di tengah-tengah kalian dua hal. Kalian tidak akan pernah tersesat selama kalian berpegang dengan keduanya, yakni berpegang dengan benar, dengan sungguh-sungguh, ya, dengan cara yang benar, yaitu kitabullah dan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah Al-Qur'anul Karim, ya, betul-betul seorang yang berpegang dengannya akan mendapat as-sirat al-mustaqim. Ya. Disebutkan pula dalam ayat yang lain bahwa Allah Azza wa Jalla menjamin, ya, hidayah bagi mereka yang berpegang dengan Al-Qur'anul Karim. Ya. Seperti dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, "Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati 'ama." Orang yang berpaling dari zikri, mengingatku, dia akan mendapatkan kehidupan yang sempit. Nah, ini yang berpaling dari Allah Subhanahu wa taala akan mendapat kehidupan yang sempit dan akan dikumpulkan dari kiamat dalam keadaan buta dan seterusnya sebagaimana dalam ayat itu. Maka disebutkan dari sini bahwa mereka yang mengikuti Al-Qur'an, ya, tidak akan mendapatkan itu, ancaman tersebut. Yang tidak berpaling dari Al-Qur'an berarti akan mendapatkan apa? Hidayah. Ya, mendapatkan hidayah di dunia dan di akhirat, keselamatan. Di dunia hidayah dan di akhirat keselamatan. Ya. Dan itu jaminan, ya. Wa minallah liman tamassaka bi kitabihi. Ya. Yani Allah menjamin orang yang berpegang teguh dengan kitabnya untuk diberi hidayah di dunia dan keamanan di akhirat. Jadi ahibati fillah rahimakumullah, dengan ini maka selaku seorang muslim tentunya sudah jelas baginya jalan di hadapannya. Jelas baginya jalan di hadapannya, tinggal sekarang apakah mau mengikuti atau tidak mau mengikuti. Ya, silakan memilih. Tentunya semuanya ada konsekuensinya. Yang memilih Al-Qur'anul Karim dengan cara yang benar, tentunya Al-Qur'an tidak bisa dipisahkan dari sunnah, ya kan? Al-Qur'an dan sunnah juga tidak bisa dipisahkan dari pemahaman yang benar, pemahaman as-salafus saleh. Maka jaminannya adalah surga dan hidayah di dunia, dan mereka yang tidak memilih Al-Qur'an sebagai pegangannya, sebagai petunjuknya, maka dia akan mendapatkan apa, kesengsaraan di dunia maupun di akhirat. Allahu musta'an. Baik, sementara kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan, saya sering mendengar kalimat hidayah di tangan Allah. Ya. Saya sering mendengar kalimat hidayah di tangan Allah dan yang semisal itu, apakah itu hadis. Seingat saya bukan hadis ya, itu ya ungkapan kesimpulan. Ya, kesimpulan dari ayat maupun hadis yang diterangkan tadi, bahwa hakikat yang memberi hidayah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak bisa memberikan hidayah, mereka hanya bisa menerangkan, menjelaskan. Ya, jadi ungkapan tersebut bukan nas hadis Nabi SAW, itu yang saya ingat, tapi itu adalah kesimpulan yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang maksudnya ya, maksudnya tadi bahwa hidayah itu adalah kekuasaan Allah SWT, hanya Allah yang mampu memberikan hidayah. Wallahu a'lam bissawab. Sampai di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.